Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutamimah al-Ajrumiyah karya al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Abdurrahman Ar-Ru'aini al-Ma'ruf bin Hattab rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab masalah waqaf. Sebenarnya bab ini dibahas dalam masalah tajwid, namun karena ada keterkaitan dengan bacaan sebuah kalimat maka diikutkan di pembahasan nahwu. Karena nanti dalam bab waqaf kalau antum mengucapkan jaa zaidun keliru, tapi jaa zaid. Ra'aitu zaidan keliru, tapi ra'aitu zaida. Marartu bi zaidin keliru, tapi yang benar marartu bi zaid itu kalau dalam waqaf. Waqafan berhenti artinya. Kita lihat qala al muallifu asabahullah babul waqfi, bab seputar waqaf. Tentunya waqaf di sini waqaf berkaitan masalah nahwu dan juga tajwid yang ma'ruf yang sering antum dengar, bukan waqaf masalah mewakafkan tanah atau mewakafkan harta atau mewakafkan bangunan, itu lain lagi pembahasannya. Kita lihat di sini babul waqfi nomor 1 itu tatatan kaki, huwa qat'un nutqi 'inda akhir kalimah, yaitu memutuskan sebuah ucapan nam ketika di akhir kata. Jadi ucapan tersebut seharusnya disambung jaa zaidun, tapi antum putus jaa zaid. Paham ya? Ra'aitu zaidan, akhirnya antum putus, antum cukupkan ra'aitu zaida. Mafhum? Seperti itu namanya waqaf. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allifu asabahullah yuqafu 'ala al-munawwan al-marfu' wal majrur bi hadfil harakati wa tanwin. Penting ini ya, perhatikan baik-baik. Diwaqafkan atau diberhentikan na'am atas isim yang ditanwin, yang marfu' dan yang majrur, dengan cara apa? Dengan cara membuang harakat dan tanwinnya. Semula harakatnya dibuang. Semula tanwinnya hilang. Nah, contohnya jaa zaid, ra'aitu, maratu bi zaid. Itu aslinya kan jaa zaidun, maratu bi zaidin. Mafhum? Harakatnya kita buang, tanwinnya kita buang. Mafhum? Naam. Jadi jaa zaid, ra'aitu zaida, itu nanti. Kalau majrur maratu bi zaid. Berikutnya, wa 'alal munawwani al mansub bi ibdal tanwin alifan. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Dan naam berhenti untuk isim yang dia itu tanwin dan mansub itu dengan cara menggantikan tanwinnya dengan alif. Jadi tanwinnya diganti dengan alif. Paham ya? Ra'aitu zaidan, jadi ra'aitu zaida. Paham ya? Naam, innallaha kana aliman hakima, jadi innallaha kana aliman hakiman, jadi aliman hakima. Paham ya? Seperti itu barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Nahwu ra'aitu zaida, semula ra'aitu zaidan. Fakadhalika tubdalun nun idan alifan fil waqaf. Idan, yang antum sering antum dengar idan itu termasuk apa? Nawasib ya. An lan idan kai. Itu ketika waqaf juga diganti alif, nulisnya idan itu. Nah, walaupun ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri. Khawatir iltibas dengan idan yang mana? Nah, barakallahu fikum. Idan yang itu bukan idannya, khawatir iltibas kalau tulisannya dengan ida yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Cuman na barakallahu fikum ini nanti tentunya beda, akan nampak dengan harokatnya dan juga nampak dengan konteks serta susunan katanya. Yang jelas kalau waqaf idan yang semula ada nunnya diganti alif. Paham ya? Ewa. Wa kadzalika nun tawqid al khafifah, demikian pula nun taukid yang khafifah itu kalau berhenti dibuang. Nahwu atau diganti dengan apa? Diganti dengan alif juga. Nahwu lanasfa'a. Aslinya apa? Lanasfa'an. Ya enggak? Lanasfa'an. Itu aslinya kan? Ngam. Wa yuktabna kadzalik, dan dia ditulis juga seperti itu. Maksudnya ditulis nunnya barakallahu fikum diganti dengan alif. Paham ya? Paham? Paham antum? Antum? Ewa. Nah, barakallahu fikum, ini mudah sekali bab waqaf ini sebenarnya enggak terlalu penting namun juga sering muncul. Yang jelas bagaimana cara membacanya biar enggak keliru. Al-waqfu al-manqus. Sekarang kalau isim manqus harus hafal definisinya. Kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya unazimatun wa maksurun ma qablaha. Ingat-ingat, kullu ismin mu'rabin akhiruhu ya lazimah wa maksurun ma qablaha. Qadi, al-qadi, ad-da'i. Paham kaidahnya itu ya, sudah kita lewati semuanya. Kemudian kalau isim maksur, kullu ismin mu'rabin akhiru alif lazimah wa maftuhun ma qablaha. Itu hafalkan definisinya, ingat-ingat ya. Jangan sampai dilupakan karena selesai lupa semua, jangan. Kalau selesai ini ya upayakan selesai juga menghafalnya. Paham ya? Dalam artian sudah hafal semuanya definisi, nanti kalau masuk qatrun nada tidak perlu susah lagi untuk menghafalnya. Karena definisinya enggak jauh beda, sama semuanya insyaallah. Kita lihat. Wa yuqafu 'alal manqus al-munawwan fil raf'i wal jarri bi hadfi ya'i. Dan diwakafkan terhadap isim mangkus yang tanwin ketika rafa' dan jar dengan membuang ya'nya. Perhatikan baik-baik, dibuang ya'nya. Nahmu ja'a qad wa marattu bi qad. Ini kan sebenarnya qadin. Tanwin enggak qadin? Tanwin. Nah, ketika antum wakafkan dibuang tanwinnya itu. Dibuang ya'nya. Paham ya? Ja'a qad, marattu bi qad. Ya'nya enggak ada kan? Nah, seperti itu. Wa yajuzu itsbatuha, boleh juga ngasih ya' di situ. Nah, boleh juga memberikan ya' di situ. Nah, barakallahu fikum, ja'a qadi, marattu bi qadi. Paham ya? Seperti itu juga boleh. Nah, jadi boleh membuang ya'nya, boleh juga membuang, nah, boleh juga menetapkan ya' di situ. Maafkan salah ya. Ayo, na'am barakallahu fikum. Wa yuqafu fin nasbi bi ibdali tanwin alifan. Dan juga diwakafkan ketika nasab dengan menggantikan tanwin tersebut alif. Jadi tanwinnya diganti dengan alif. Nahu ra'aitu qadiyan. Qadiyan atau qadiyah? Ya. Nah, ra'aitu qadiyah. Semula ra'aitu qadiyan, lalu kalau wakaf kok ra'aitu qadiyah. Wa in kana ghaira munawwanin. Wa in kana ghaira munawwanin fal afsah fil raf'i wal jar al waqfu alaihi bi isbatil ya. Tapi kalau enggak tanwin, ada alnya berarti kan? Yang afsah ketika rafa dan jar waqafnya itu dengan menetapkannya. Nahwu ja'al qadi. Al qadi enggak mungkin tanwin ada alnya. Paham ya? Enggak mungkin tanwin kan? Enggak mungkin ditanwin. Jadi ja'al qadi wa marattu bil qadi wa yajuzu hatmuha, boleh juga dibuang ya-nya. Ja'al qadi wa marattu bil qadi. Paham ya? Seperti itu. Wa in kana mansuban fa bil isbatin la ghair. Kalau seandainya dia dalam keadaan mansub, maka dengan menetapkan ya tidak dengan yang lainnya. Maksudnya ya-nya muncul. Ja, nah, kalau mansub ra'aitul qadiyah. Paham ya? Ya'nya muncul itu kan ra'aitul qadiyah. Nah, seperti itu. Kalau nah barakallahu fik dia mansub. Berikutnya al-waqfu 'ala ta'i ta'nis, perhatikan baik-baik. Waqaf ketika diakhiri dengan ta'u ta'nis as-sakinah. Wa idza wuqifa, atau ta'u ta'nis yang umum ya, mau sakinah atau mutaharikah sama aja nanti. Ada pembahasan tersendiri. Wa idza wuqifa 'ala ma fihi ta'u ta'nis, kalau seandainya isim itu diberhentikan, yaitu isim yang ada ta'u ta'nis itu, fa in kanat sakinatan lam tughayyar, kalau ta'u ta'nis sakinah enggak berubah sama sekali. Nahwu qamat, berhenti juga qamat, lanjut pun juga qamat. Paham ya? Enggak berubah sama sekali. Wa in kanat mutaharrikatan, perhatikan jika dia ta'u ta'nis mutaharrikah, berarti bukan tanda fi'il ya. Bukan tanda fi'il kan? Kalau tanda fi'il harus ta'anis as-sakinah. Tapi kalau mutaharikah tanda isim. Kita lihat. Fa'inkanat fi jam'in. Kalau seandainya terjadi pada jama' jama' muannats salim. Nahwu al-muslimati. Perhatikan situ. Fal-afsahu al-waqfu bita'. Jadi nanti. Ja'al muslimat. Ra'aitul muslimat. Maratu bil muslimat. Itu paham ya? Waqafnya ala ta' itu. Wa ba'duhum yaqifu bilha. Ada juga yang dengan bahasa lain atau dengan apa bacaan yang lain, tapi yang afdal dengan ta tadi. Ja'al muslimah, ra'aitul muslimah, maratu bil muslimah dengan ha. Paham ya? Nah, tapi yang afdal yang pertama dengan ta tadi. Wa in kanat fi mufradin, kalau seandainya dia pada mufrad, mufrad perhatikan, fal afsah al waqfu bil ha. Kalau seandainya akhirnya ta marbutah misalkan, maka yang afsah waqafnya ha. Nahu rahmatun, jadi rahmah bukan rahmat, bir rahmah. Paham ya? syajaratun syajarah, bukan syajarat. Paham ya, itu yang afsah ya. Naam. Wa ba'dhum yaqifu bit ta, tapi sebagian ada yang baca juga rahmatun rahmat, syajaratun syajarat. Paham ya? Tapi yang afsah yang mana? Ha tadi itu kalau mufrad. Paham belum, Ahmad Zuri? Jadi kalau mufrad yang afsah yang mana? Ha, kalau jamak muannats salim yang afsah mana? Ta. Wa qad qara'a bihi ba'du sab'ah, sebagian qira'ah sab'ah membaca fi qouli ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Nah, barakallahu fikum, membaca dengan apa situ? Dengan apa? Ta'nya itu seharusnya kan seharusnya tulisannya enggak kayak gitu tulisannya. Tak marbutah aslinya, tapi sebagian qira'ah sab'ah membaca seperti itu. Jadi, na'am barakallahu fikum, ta'nya dibuka dari ta' maftuhah, wa illa aslinya na'am barakallahu fikum wal rahmah, tulisannya ta'nya tak marbutah. Na'am. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillah kita selesaikan pembahasan kita terhadap kita mutamimah ini. Barakallahu fikum. Wallah alam berapa bulan yang jelas. Nah, diperkirakan yang kami rekam sekitar 102 pertemuan. 102 pertemuan selesai mutamimah ini. Yang terekam di nah, barakallahu fikum audio. InsyaAllah ta'ala. Nah, berikutnya nanti jika sudah ada kesempatan waktu, insyaAllah kita lanjutkan. Nah, di bulan-bulan Syawal nanti bacaan kita terhadap Qatrun Nada dengan syarahnya, syarahnya juga punyanya Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah ta'ala. Namun nanti kita baca dengan yang diiringi dengan catatan kaki oleh Syekh Abu Bilal Al-Hadrami hafizahullah ta'ala. Nah, walaupun kita enggak baca semuanya, namun perkara-perkara yang agak sulit atau susah nanti kita baca dengan penjelasan beliau insyaAllah lebih gamblang. Insyaallah ta'ala. Jadi mutamimah ini na'am barakallahu fikum bisa dikatakan jembatan. Setelah jurumiyah, mutamimah, kemudian nanti qatrun nada. Qatrun nada itu sebenarnya ungkapannya sama persis maknanya dan tujuannya dalam mutamimah, cuman terkadang menggunakan ungkapan-ungkapan kosakata-kosakata yang lain. Seperti haqiqatun dia menggunakan mahiyatun. Mahiyah artinya haqiqah. Paham ya? Kemudian barakallahu fikum intinya naam ta'rifuhu wa hadduhu, itu kata beliau. Haddun ta'rifun. Jadi terkadang menggunakan lafaz seperti itu. Jadi nanti kalau antum melihat jangan kaget. Wa hadduhu itu artinya wa ta'rifuhu definisinya. Mahiyatuhu ay haqiqatuhu. Paham ya? Jadi sebenarnya qatrun nada itu mudah bagi yang tahu kosakatanya. Paham ya? Karena kosakatanya beliau menggunakan kosakata yang bisa dikatakan agak tinggi gitu. Mohon salah ya. Naam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.